Bareng-barengnya pala pagi dong, kayak bareng-bareng lagi. Spesial buat SMP Indonesia yang sudah jauh-jauh datang di sini, mana suaranya, Rek? Siap hujan-hujan bareng ya. Siap kedinginan ya, Mas ya. Oke. Bareng-bareng yuk pala pagi. Engkau tahu di dalam hati. bareng-bareng ya. Menyayangi Tersun, dua teman lagu sudah ya. Mantap. Arlida Putri Yu Palapa. Wow.